Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Mahasiswa Allah, segala puji baginya dan dialah yang maha besar yang mempertemukan kita kembali di hari ini, hari Rabu tanggal 16 Maret 2011 atau bertepatan pada tanggal 11 Rabiul Akhir 1432 Hijriah. Tentunya dalam acara yang selalu kita tunggu, yaitu Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia. Apa kabar Anda pemirsa di pagi hari ini? Kami berharap Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Setelah tadi di season pertama kita mengikuti sebuah program yang mengajak kita untuk membuka Al-Qur'an, membacanya, kemudian mentadaburi isinya, kemudian kita lanjutkan kebersamaan kita dengan mengkaji lebih jauh makna-makna yang ada dalam Al-Qur'an itu. Dan untuk kesempatan pagi hari ini telah hadir bersama saya seorang narasumber yang insya Allah kita semua mengenal beliau, yaitu guru kita Bapak Ustadz Bukhar Yusuf LC. Beliau adalah anggota DPR RI yang saat ini masih aktif. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Senang bisa ketemu dengan Ustaz lagi nih. Alhamdulillah. Rasanya sehat, lama gak ketemu Ustaz. Dan terima kasih telah berkenan hadir pada pagi hari ini. Dan pemirsa, seperti biasa kami tidak saja berdua. Kali ini kita kedatangan tamu bapak-bapak, ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Mutmainnah dari Kayu Manis, Jakarta Timur. Assalamualaikum. Apa kabar Ibu? Bapak, semua sehat ya? Alhamdulillah. Harus bersemangat pagi-pagi ya Bu. Walaupun masih agak kantuk terkadang. Dan pemirsa, Anda pun bisa berpartisipasi di acara ini. Silahkan menghubungi kami di 574-3476 bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, dan 021-574-3478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jakarta. Dan kesempatan pagi hari ini kita akan membincangkan lebih jauh tentang Muhammad sebagai seorang rasul. Kita mengetahui bahwa Nabi Muhammad tidak saja seorang rasul, beliau juga seorang nabi. Beliau juga sisi lain sebagai qudwah hasanah yang senantiasa harus kita contoh, tidak saja di dalam beliau sebagai sosok seorang khalifah, sosok sebagai panglima perang, sosok dalam rumah tangga, sosok dalam ketika menjadi seorang pemimpin negara. Di apapun aktivitas beliau, itulah yang harus kita teladani. Kita akan coba menggali lebih jauh tentang persoalan ini. Dan baik, Pak Ustaz, berbicara tentang Muhammad sebagai seorang rasul, kita tahu bahwa Muhammad merupakan nabi terakhir dan juga sekaligus sebagai seorang rasul. Mungkin bisa dijelaskan sedikit nih kaitan antara nabi dan rasul serta sosok Nabi Muhammad itu sendiri, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Wa kana bikulli syai'in 'alima. Tidaklah Muhammad itu sebagai bapak di antara orang-orang laki kalian, melainkan Muhammad adalah seorang rasul dan penutup para nabi. Jadi di sini ada dua kata kunci penegasan surat Al-Ahzab ayat 40 ini. Yang pertama menegaskan bahwa Muhammad adalah rasul. Dia adalah manusia, tetapi dengan seperangkat seluruh sifat-sifat mulianya itu dan dengan segala yang Allah berikan kepadanya, beliau diangkat oleh Allah sebagai rasul. Pengangkatan rasul itu adalah jabatan dari Allah. Jadi bukan jabatan dari manusia. Kalau ustaz, kiai itu jabatan manusia. Jadi siapa saja boleh kasih lah. Standarnya tidak jelas. Betul. Tetapi kalau rasul, standarnya sangat jelas. Pertama, dia harus menerima wahyu. Jadi kalau ada mengaku seorang rasul, dia tidak pernah menerima wahyu, maka itu adalah bohong. Sebab ini merupakan standar yang paling dasar. Yang kedua, bahwa seorang itu bisa diangkat menjadi seorang rasul, dia membawa syariah. Jadi kalau sejumlah para nabi, bahkan yang dalam salah satu riwayat dikabarkan sampai 124 ribu para nabi, mereka juga menerima wahyu, akan tetapi mereka tidak dibebani oleh Allah untuk menyampaikan wahyu itu kepada umat. Ketika para nabi itu menyampaikan isi wahyu yang mereka terima itu adalah sesuai dengan kemauan mereka, sesuai dengan situasi mereka. Tapi kalau bagi seorang rasul itu menjadi keniscayaan atau wajib baginya. Sehingga Muhammad itu adalah seorang rasul yang membawa wahyu dan berkewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Dengan kata lain, jika ada satu kalimat pun, satu pesan pun yang dari Allah tidak ia sampaikan, berarti Muhammad itu telah berkhianat. Oleh karena agama yang kita terima dari seluruh perangkat yang ada, melalui para guru kita, melalui para ulama-ulama kita, dan melalui para sahabat, ini merupakan satu agama yang sempurna. Tidak ada sedikit pun yang dikurangi oleh Rasulullah SAW. Ketika terjadi ketidaktahuan di antara kita atau umat kita atau sebagian kita, itu bukan persoalan Rasul tidak menyampaikan. Ini persoalan mandek ada di perjalanan. Jadi ibaratnya sungai itu mengalir dari gunung menuju kepada lautan. Maka jarak antara gunung dengan lautan inilah yang membuat terkadang air ini ada hambatan-hambatan. Nah, itulah problem terkadang agama yang kita terima saat ini. Karena mungkin boleh jadi hambatannya adalah tidak tersampaikannya secara utuh kepada kita, atau mungkin yang menyampaikan itu kurang lihai sehingga dikesankan tidak sempurna. Nah, ini persoalan yang paling mendasar. Atau mungkin kita tidak mencarinya gitu ya. Atau karena kita tidak ada keseriusan ya untuk membersihkan kira-kira jalur sungai yang kita pakai ini bersih atau tidak. Jadi ayat itu menegaskan Muhammad Rasulullah. Jadi dalam ayat yang lain dikatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhamau bainahum. Jadi Muhammad adalah rasul. Bahkan dalam ayat ini Muhammad Rasulullah. Jadi Muhammad Rasul itu penegasan yang sangat kuat gitu. Nah, dalam ayat ini juga ada satu pesan yang sangat mendasar tentang positioning keberadaan nabi. Kalau nabi-nabi sebelumnya itu tentunya bahwa para nabi ini satu keturunan. Satu keturunan. Satu keturunan meskipun lain bapak, lain ibu gitu. Tapi satu keturunan yaitu keturunan akidah. Keturunan kalimat la ilaha illallah. Jadi misinya sama. Lalu kemudian di dalam ayat dijelaskan wa khataman nabiyyin. Jadi penutup para nabi. Jadi kalau tadi saya katakan setiap rasul itu pasti nabi, tapi belum tentu seorang nabi itu adalah rasul. Karena bedanya dalam beban tadi. Dan bahkan di dalam wacana ulama yang lain bebannya di dalam syariatnya. Artinya setiap rasul itu pasti membawa syariat baru. Ada kalanya syariat baru itu adalah melanjutkan atau menyempurnakan, atau kemudian baru sama sekali. Nah, sedangkan para nabi itu tidak diberi syariat baru. Dia bisa membawa syariat nabi sebelumnya. Atau kemudian dalam wacana ulama lain katakan bahwa kalau nabi itu tidak dibebani untuk menyampaikan kepada umatnya, sedangkan kalau seorang rasul dia berkewajiban untuk menyampaikan umatnya. Sama-sama Allah berikan syariat. Dari dua pengertian ini tentu tidak ada perbedaan yang tajam, tapi kata kuncinya adalah bahwa Rasulullah adalah penutup para nabi dan para rasul. Itu artinya ketika ada yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad tidak benar lah ya, terhadap penegasan disebut nabi palsu. Nabi palsu. Nabi palsu, iya. Jadi nabi palsu itu memang sudah mulai muncul sejak zaman Rasulullah SAW. Kalau kita lihat misalnya di dalam ayat ini nanti, Imam Al-Qurtubi ini mengutip pandangan para tabi'in. Tabi'in itu mereka hidup sekitar ya abad pertama menuju abad kedua Hijriah. Masih sangat awal. Mereka memberikan banyak wacana. Wacana yang kemudian mencoba menutup bahwa dikatakan misalnya dikutip dari Ibnu Athiyah. Imam Al-Qurtubi mengutip dari Ibnu Athiyah yang katakan hadhil alfaz, artinya lafal-lafal tentang kalimat khatamun nabiyin atau khatimun nabiyin itu. Apakah itu hanya cara baca saja? Itu adalah anjama', itu adalah hadis alfaz inda jama'ati ulama'il ummati khalafan wa salafa. Menurut beliau, menurut pandangan seluruh ulama umat, baik yang dahulu maupun yang sekarang pada usia kami, itu mutalaqatun ala al-umumil am. Mereka menerima bahwa lafal itu maknanya mencakup secara keseluruhan totalitas, yang artinya bahwa tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW secara mutlak. Mutlak ya, mutlak. Ya? Artinya bersepakat dalam hal ya, ini. Ya, sepakat mutlak. Mutlak. Jadi kalau misalnya orang belakangan pada abad 19 misalnya atau abad 20, mereka makna ayat khatamun nabiyyin artinya itu adalah selain dari mana ini, itu sebenarnya perkembangan makna yang tidak dikenal pada masa awalnya. Yeah. Artinya pada kalau kita belajar konteks bahasa itu ada yang namanya sejarah bahasa. Untuk menguji apakah makna bahasa tersebut itu genuin, asli atau tidak. Yeah. Jadi kalau kita lihat dari makna khatim itu menunjukkan bahwa tidak ada yang datang setelahnya. Karena Rasulullah SAW ditutup dengan ayat itu. Belum lagi dengan serangkaian hadis yang amat sangat banyak. Salah satunya misalnya hadis riwayat Imam Muslim mengatakan bahwa masali wa masalul anbiya itu kamasali rajulin bana daran fa atammaha wa akmalaha illa mawdi'al binah. Jadi perumpamaan bagi saya dengan para nabi-nabi sebelum kami itu adalah diibaratkan seorang laki-laki yang membangun sebuah gedung. Dan kemudian sempurnalah gedung itu. Tapi kecuali ada satu posisi saja. Ada satu jendela saja yang masih tersisa. Faja'alan nasu yadkhulunaha. Semua orang itu akhirnya masuk ke dalam gedung itu. Lalu wa ta'ajjabuna minha wa yaqulun laula mawdi'an labina. Mereka semua terkagum dengan bangunan itu dan memujinya, cuman agak menyayangkan kecuali satu ini kok belum ditutup, kenapa? Jendelanya. Lalu kemudian qala Rasul mengatakan fa ana mawdi'ud labina. Aku adalah yaitu ruangan yang kosong itulah. Sehingga ketika seluruh gedung ini sempurna, ketika hanya satu jendela atau satu ventilasi saja untuk menyempurnakan gedung itu, maka Rasulullah bukan saja menyempurnakan para nabi di situ, ya, tapi juga menutup, jadi tidak ada ruang lagi. Wa ana khatamun nabiyyin dan wa ana khatamun nabiyyin, dan akulah sebagai penutup para nabi. Ini hadis dari Muslim. Penegasan lagi di sini. Ya, penegasan lagi. Masih sekian banyak hadis-hadis yang terkait dengan itu, tapi hadis ini menjadi sangat relevan. Hadis ini menjadi sangat tegas ya. Jadi bagi orang yang mengenal bahasa secara baik, saya kira tidak perlu ada penafsiran-penafsiran yang jalan lain itu. Ya. Jalan lainnya. Iya, jalan lain. Saya ingin menegaskan juga, artinya ketika nabi itu ditutup, tidak ada nabi lain. Ketika ada orang tadi mengaku nabi, itu berarti palsu. Ketika ajaran yang ia sampaikan juga berarti tidak benar gitu ya. Ya tentu. Bahwa ketika posisi dia, pengakuan dia sebagai nabi itu adalah palsu, ya, maka konsekuensinya seluruh rangkaian disampaikan harus dinyatakan palsu. Harus dinyatakan palsu, tidak boleh. Ya. Kecuali kalau yang disampaikan itu bertepatan dengan ajaran nabi, maka yang kita ambil bukan melalui jalur dia, tapi harus jalurnya nabi yang resmi. Gitu. Walaupun sama-sama kontennya gitu. Kalau di dalam Islam itu pelajaran tidak hanya memperhatikan konten, selain konten juga selain siapa yang meriwayatkan, itu menjadi penting. Kenapa? Karena Allah itu menjamin kemurnian agama ini. Salah satu cara menjaminnya adalah dalam kita belajar tidak hanya cukup apa yang kita pelajari, tapi juga dari siapa kita belajar. Ini menjadi penting. Oh, jadi harus ada riwayatnya. Betul. Karena agama itu tidak bisa dikarang, tidak bisa ditambah. Maka salah satu untuk menguji otentikasi keaslian daripada ajaran itu yaitu dengan riwayat. Riwayatnya harus bisa dari yang dipercaya dan nyambung. Jangan sampai tidak nyambung atau nyambung tapi tidak bisa dipercaya. Ustaz, saya tadi kembali. Tadi Ustaz sempat menyebutkan bahwa tentang Rasulullah itu Muhammad itu adalah berlemah lembut berkasih sayang terhadap sesama muslim dan begitu tegas terhadap orang kafir ya. Nah, ini kembali kepada kudwah yang harus kita ikuti terhadap diri seorang rasul itu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit makna dari kedua sisi itu? Iya. Sebagai seorang Rasul yang merupakan insan kamil, manusia sempurna, tentu Allah menjelaskan tentang berbagai kesempurnaan hidup bagi manusia. Kesempurnaan sifat bagi manusia itu ada pada diri Rasulullah. Inilah yang menjadi keuntungan kita sebagai seorang Islam. Seorang Muslim sangat punya untung punya Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah itu menjadi sosok yang purna. Kita bisa mencontohnya dari semua sisi. Sisi dari sifat-sifat beliau, sisi dari sikap-sikap beliau, sisi dari ucapan-ucapan beliau, sisi dari ketegasan-ketegasan beliau, sisi dari kepemimpinan beliau, sisi dari rasa dan bijak beliau. Ini semuanya adalah sempurna. Sempurna. Nah, salah satu yang menjadi penting dan utama bagi kita sebagai umatnya, apa sih kewajiban kita kepada Rasul kita setelah kita mengimani dan meyakini? Maka setelah kita yakin kepada Rasul SAW sebagai seorang Rasul, beriman bahwa Muhammad seorang Rasul, maka kewajiban kita yang kedua yang paling utama yaitu mencontoh kepada beliau dalam seluruh aspek. Betul. Salah satunya adalah sifat-sifat beliau. Di antara sifat beliau ini adalah yang paling sangat dikenal itu adalah as-sidqu, jujur. Kejujuran ini memang menjadi suatu nilai yang langka pada kehidupan sekarang. Ya, kalau saja itu bisa dibeli, pasti pemerintah itu akan membeli meskipun harganya triliunan rupiah. Cuman sayang sifat ini gak bisa dibeli. Kalau bisa dibeli, sebab akan bisa menyelamatkan ribuan triliun. Ribuan triliun. Nah, berbagai macam skandal, skandal penyimpangan masalah perpajakan, penyimpangan masalah korupsi, ini semuanya adalah yang paling mendasar sebab utamanya adalah as-sidqu, ya. Jujur. Semuanya tidak ada kejujuran. Ya. Kejujuran. Nah, termasuk kemudian jujur sebagai suami dan jujur sebagai istri. Artinya jujur sebagai anak, jujur sebagai putra, jujur sebagai putri, jujur sebagai pemimpin dan juga jujur sebagai rakyat. Ini merupakan sifat amat sangat terpuji. Sebab kalau tidak jujur, Muhammad SAW akan tertuduh sebagai seorang yang akan mengkorup terhadap ayat Allah. Nah, kalau yang dikorup itu uang, bisa dikalkulasi. Tapi kalau yang dikorup itu adalah ayat-ayat Allah, berarti dia berkhianat kepada Allah. Dan itu tidak pernah mungkin akan terjadi. Karenanya sifat utama dan pertama itu adalah as-sidqu. Yang kedua adalah al-amanah. Al-amanah. Al-amanah itu adalah menyampaikan kepada yang berhak. Adil amanata manit tamana. Jadi sampaikan amanat itu kepada yang berhak. Jadi menyampaikan amanat. Ketika Allah mengamanatkan kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan seluruh risalah ini tanpa terkecuali, maka di sini ada dua pengertian. Pengertian pertama, jika ada sebagian atau sebagian kecil dari umat Islam atau umat yang mengaku umatnya Nabi Muhammad, lalu kemudian menuduh atau berrekayasa bahwa Muhammad sebenarnya belum menyampaikan amanat itu kepada umatnya secara utuh, tapi hanya sebagian kecil saja, itu berarti kedustaan. Itu kita menuduh Nabi Muhammad enggak fair itu. Apalagi misalnya menuduh, oh Muhammad ini hanya menyampaikan sebagian ajarannya kepada anaknya saja, kepada yang lain. Nah, ini. Dan itu terjadi. Ini terjadi. Baik, Ustaz. Kita mungkin akan lanjutkan, Ustaz. Kita terima dulu yang sudah tersambung bersama kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Ustaz Bojonggede. Pak Haji Yuri dari Tebet, silakan. Ya, saya mau tanya dengan Bapak anggota Dewan yang dimuliakan Allah, insya Allah. Pak Bukhari, Ustaz, silakan. Ya, jadi kekacauan atau gagalnya pelurusan pemahaman Islam di banyak umat ini, apalagi juga kurang dipraktekkan sesuai sunnah ini, karena tidak dipahami bahwa seperti saya pernah bicara dengan Wakil Menteri Pendidikan itu, sistem pendidikan kita ini menekankan pada knowledge saja gitu ya. Walaupun dalam hidup ini ada tiga yang dibutuhkan, falsafah hidup, knowledge dan conscience atau hati nurani. Nah, di sini knowledge atau natural science dan social science itu hanya itu yang ditekankan. Sedangkan falsafah hidup, natural life philosophy ini yang di mana dalam Islam ini dimasukkan kategori akidah, syariah dan moral, ini tidak ditekankan. Ini mungkin karena Departemen Agama lebih banyak ngurusin haji yang seharusnya itu mungkin semacam BP2TKI harusnya. Okay. Jadi Departemen Agama ini yang bertanggung jawab untuk memastikan pendidikan nasional terutama yang muslim ini, life filosofinya ini tertanam di dalam pikiran umat Islam di Indonesia. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Haji Yori. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan penelpon yang kedua. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, dengan siapa, dari mana? Ibu Partini di Tangerang. Ibu Partini dari Tangerang. Iya. Silakan Ibu. Saya mau nanyakan ya Pak Ustadz. Iya silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, mungkin saya karena mungkin saya banyak dosa. Kalau misalnya saya dengar yang kaget-kaget, istilahnya zaman sekarang itu kan ngelihat musibah bencana gitu. Perasaan saya tuh was-was, terus jantung saya itu perasaan panas gitu, dada saya, Ustaz. Jadi solusinya bagaimana untuk menyembuhkan rasa was-was saya? Mungkin kalau istighfar saya ucapkan dalam hati, dalam mulut, tapi kayaknya mungkin dosa saya yang terlalu banyak. Baik. Itu saja Ibu. Jadi saya minta solusinya Pak Ustadz. Baik. Mudah-mudahan saya baik. Bisa menerima. Mudah-mudahan nanti dimudahkan Allah. Insyaallah. Terima kasih Ibu Partini dari Tangerang. Silakan penelpon kita yang ketiga. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Haji. Pak Haji Amar dari Kebun Jeruk. Ya. Silakan langsung saja. Assalamualaikum Pak Ustadz Bukhari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Amar. Anggota DPR. Begini Pak Ustadz, saya prihatin juga sekarang ini. Sedangkan Rasulullah ada seperti ini, apalagi kalau enggak ada dulu Rasulullah, wah hamburadul, terutama Indonesia ini. Banyak betul sempalan-sempalan aliran begitu banyak. Saya menyarankan supaya majelis ulama-ulama ini kan bernaung di dalam satu majelis namanya Majelis Ulama Indonesia. Dalam penyampaian hadis atau ayat kepada akar rumput, kepada masyarakat muslim terutama di Indonesia ini, kok jangan ngelantur-ngelantur kemana-mana gitu. Jadi supaya ada pemahaman dari masyarakat, bagaimana masyarakat memahami ini banyak sempalan-sempalan. Jadi aduh, jadi kalau bernaung dalam satu majelis ulama, saya pikir sempalan-sempalan itu akan terkikis habis itu. Baik. Dan dikikis lah sebagai rupa, sebagai yang akar rumput ini jangan tersesatkan gitu. Demikian. Baik. Kita jangan datang musibah dikutuk Allah gitu. Baik Pak Haji Amar. Kita sudah semoga rupa Rasulullah. Kami sudah menangkap maksud pertanyaan Pak Amar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Amar dari Kebun Jeruk juga terima kasih. Mungkin satu kesempatan Pak Ibu Bapak. Oke, silakan Ibu tolong sebutkan nama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Haji Siti Rahmah dari Majelis Taklim Al-Mukmainah Kayu Manis. Silakan Bu Haji. Yang saya tanyakan kepada Bapak, yang mana kita ketahui bahwa sifat baginda Rasul yang sangat mulia ini, yaitu yang empat, Siddiq, Tabligh, Amanah, dan Fatanah. Bagaimana upaya kita mengajak umat agar benar-benar menghayati daripada kehidupan dan sifat Rasul yang mulia ini. Upaya kita sebagai pimpinan-pimpinan ta'lim dan pimpinan-pimpinan umat, mengajak umat agar benar-benar menghayati apa yang diajarkan oleh baginda Rasul. Jangan sebatas cuman perkataan, tapi tanpa kita amalkan dengan arti kata yang sebenarnya. Baik, itu saja Ibu. Itu saja. Bu Haja, terima kasih. Ya, ada empat pertanyaan nih Pak yang disampaikan kepada kita. Yang pertama Pak Haji Yuri dari Tebet tadi, kata beliau gagalnya kita ini dalam praktiknya karena gagalnya pelurusan ya, karena sistem pendidikan kita yang hanya menanamkan kepada pengetahuan semata. Padahal menurut beliau ada tiga yang seharusnya, falsafah hidup, kemudian pengetahuan Islam dan hati nurani. Iya, ini terima kasih Pak Haji Yuri. Saya kira saya sepakat 100% ini ya. Ada satu persoalan dari pendidikan kita yang bermasalah menurut saya. Ketika saya bicara pendidikan tentu maknanya tidak harus formal semata, tapi formal maupun semi formal maupun non formal ya. Dan terutama misalnya yang pendidikan formal, misalnya saja tingkat kelulusan, kelulusan bagi anak yang sekolah dasar. Sekolah dasar bagi kita itu pengertiannya kelas 1 sampai kelas 9, artinya SMP itu kelas dasar. Itu seharusnya tidak perlu ada tingkat kelulusan dengan ujian nasional yang hanya mementingkan beberapa mata pelajaran tertentu yang sama sekali tidak menyentuh aspek moral dan aspek masalah spiritual. Padahal sesungguhnya kalau kita renungi lebih dalam, manusia itu ada harganya. Yang pertama ditopeng oleh moral. Moral itu yang pertama. Moral itu yang membuat manusia punya harga dan tidak. Moral. Nah, kalau kemudian selama belajar 6 tahun, 9 tahun, lalu kemudian cuma hanya dinilai dari sisi matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ala IPA, dan seterusnya. Ini kan terlalu menunjukkan bahwa concern kita ternyata hanya bikin orang cerdas. Tapi orang cerdas bisa saja nanti jadinya culas. Padahal kita tidak ingin itu. Saya yakin bahwa apa yang tertuang di dalam kurikulum kita itu juga mengarahnya tidak begitu. Tapi dalam praktek untuk melakukan satu evaluasi proses belajar, ini menurut saya sungguh disayangkan. Harusnya untuk tingkat ini gak perlu ada ujian nasional. Habis-habisin uang. Habis-habisin uang. Bahwa toh ketika masuk sekolah berikutnya, dia adalah dites kembali, diseleksi. Lalu apa gunanya untuk kemudian nilai-nilai yang setelah mereka dapat? Nah, apalagi ketika masuk sekolah berstandar nasional, berstandar internasional, ini lain lagi nanti. Jadi ini memang bergelutnya di sini, akhirnya sepertinya kita ini hanya akan diberikan sebuah satu cekokan bahwa bangsa ini akan maju kalau dia punya kecerdasan secara intelektual. Padahal sesungguhnya bahwa kemajuan suatu bangsa itu tidak cukup hanya ditopang sisi intelektual, tapi jauh lebih dibutuhkan adalah sisi moral. Kecerdasan seseorang itu nanti akan bisa dibangun setelah kemudian mereka merdeka. Merdeka dalam konteks dirinya sesungguhnya, yaitu ketika dewasa. Coba kita lihat berapa persen dari pekerja kita di berbagai macam perusahaan yang lurus dengan pendidikannya. Itu sangat kecil. 80% tidak sesuai dengan jurusan. Betul. Tapi kenapa mereka mampu? Bahkan ada misalnya kepala cabang satu perbankan tertentu insinyur. Itu biasa dilakukan. Itu menunjukkan sesungguhnya bahwa kecerdasan seseorang itu tidak cukup diukur dengan akademik tadi. Jadi mengukur akademik anak kita melalui ujian nasional itu menurut saya sarana yang tidak tepat misalnya. Dan untuk mengukur bahwa bagaimana ukuran pendidikan, ada cara lain sebenarnya. Ada cara lain. Tidak harus kemudian dengan seperti itu. Jadi saya setuju bahwa memfokuskan pendidikan kita ada something wrong, ada sesuatu yang bermasalah itu. Nah, yang kedua dalam konteks masih dalam konteks pendidikan, harusnya kemudian pendidikan kita ini simultan. Bagaimana membangun mentalitas kita ini bersamaan dengan intelektualitas kita. Kalau bicara mental itu di sini ada persoalan masalah hati, di situ ada persoalan masalah akhlak dan moral. Ini mental. Jadi kalau konteks mental yang berupa akhlak dan moral, maka kemudian dia akan ditopang dengan intelektual. Dia akan menjadi manusia yang sempurna. Sekurang-kurangnya menuju ke sana. Inilah sesungguhnya sosok Rasulullah SAW. Makanya sosok Rasulullah SAW ditempa oleh Sa'ala, tidak disuruh belajar melalui sekolah SD, SMP, SMA. Enggak ada. Waktu juga ada, Mang. Tapi kemudian Rasulullah ditempa dengan kehidupan. Dan kehidupan inilah sesungguhnya akan membawa suatu kecerdasan, kecerdasan baru. Kalau kita yakin sebagai orang beriman, betul. Allah kasih zaman. Wa may yattaqillaha. Jadi apa namanya? Bahwa wattaqullaha wa yu'allimkumullah. Bertakwalah kamu, niscaya Allah kasih ilmu. Jadi ini ada ilmu dan ada takwa. Ini dua hal yang sejalan. Apa yang dimaksud dengan ilmu di sini? Yaitu apa yang dimaksud dengan ketakwaan di sini? Yaitu mentalitas. Ini pernah dipraktekkan Imam Syafi'i, katakan bahwa syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa innal ilma nurun min ilahi wa nurullahi la yuta'asi. Katakan bahwa aku pernah mengadu kepada guruku, kenapa aku kok belajar yang kurang lancar. Kata guru saya adalah bahwa ilmu segala cabangnya itu adalah cahaya Allah. Dan cahaya Allah itu tidak akan bisa terefleksi ketika diri kita kotor. Nah, di sinilah mentalitas tadi itu. Baik. Mentalitas, ya. Oke. Kemudian yang kedua, Ibu Partini dari Tangerang tadi, kata beliau ketika melihat, mendengar sebuah musibah, menyaksikan hal-hal yang negatif, was-was ya. Beliau. Jadi nah, selalu timbul was-was. Bagaimana solusi dan? Jadi akhirnya, dalam surat An-Nas itu kan sangat tegas. Jadi qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Al-khannas itu jin. Alladhi waswisu fi sudurinas. Jadi sebenarnya sikap waswas, saya tidak mengatakan sifat, sikap waswas itu sebenarnya dasarnya diimport oleh Cina kepada kita, didatangkan. Nah, oleh karena itu, agar kita hilang, perbanyaklah membaca hal-hal, ayat-ayat, surat-surat yang bisa mengusir. Prakteknya adalah ibu siapa tadi namanya? Ibu Partini. Ibu Partini. Jadi saya persilakan Ibu Partini setiap hari pagi dan sore sekurang-kurangnya ini membaca apa namanya surat Al-Ikhlas 3 kali, surat An-Nas 3 kali, surat Al-Falaq 3 kali dan kemudian ditambah dengan ayat kursi. Yang ayat kursi. Nah, saat kemudian berhadapan begitu kemudian muncul baru ya dibacalah lagi. Itu sebagai rutinnya di pagi pada sholat subuh dan pada sholat maghrib, lalu kemudian dan saat ketika muncul juga kemudian segera dibaca kembali. Jadi dibaca qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril khannas alladzi yusfi sudur nas minal jinnati wan nas. Jadi ini mudah-mudahan akan bisa membantu kita, dan tolong Bu Partiin dicatat ini ya. Jadi setan jin itu menggodanya kita tanpa jeda waktu, Bu. Setiap saat. Ya. Jadi dia menggodanya seiring dengan jalannya darah kita, sepanjang ada jalar gitu. Nah begitu kita bacakan lari dia, tapi kita diem datang lagi. Maka sesering mungkin maka semakin bagus gitu. Jadi bukan kemudian kita baca sekali langsung kemudian untuk bisa imunisasi selama satu bulan, tidak bisa, cukup harus sesering mungkin ya. Gitu. Ya, terlebih ada doa-doa Nabi yang masyur dirutinkan setiap pagi dan sore. Iya, iya, iya. Baik, kemudian yang berikutnya yang ketiga Pak Haji Ahmad dari Kebun Jeruk tadi kata beliau begitu prihatin melihat kondisi begitu banyak aliran yang muncul kehidupan kita beragama ya. Betul, apalagi peran MUI di sini kata beliau harusnya bisa meluruskan itu agar tidak ada yang sempalan-sempalan tadi. Nah, iya Pak Ajoy, bahwa Majlis Ulama itu kan sekumpulan sekumpulan para tokoh dari organisasi tertentu gitu. Jadi tidak semua ulama bergabung di dalam Majlis Ulama. Karena Majlis Ulama itu adalah organisasi sosial masyarakat yang menamakan Majlis Ulama dalam rangka untuk menyatukan pandangan-pandangan ulama. Dan memang tidak semua ulama ada di sana. Dan boleh jadi tidak semua di sana adalah ulama, gitu. Ini perlu diketahui. Jadi tidak semua ulama ada di sana dan boleh jadi tidak semua ulama ada di sana atau tidak semua di sana adalah ulama. Jadi ada campur, ada yang ulama, ada yang politisi, ada yang mantan, ada yang memang apa namanya ulama benar, ulama. Jadi itu bercampur di sana. Dan tentunya memang risalah atau misi daripada menyampaikan ajaran agama yang lurus dan wasati yang tengah-tengah itu adalah kewajiban kita semuanya. Tidak hanya di delivery atau diserahkan kepada Majlis Ulama saja, karena ini adalah tanggung jawab kita bersama. Dan memang berbagai macam aliran muncul itu kan persoalannya adalah sangat kompleks ya, bukan hanya masalah karena ulamanya saja, tetapi ini memang menjadi bagian bagaimana memahami satu nilai-nilai agama yang sesuai dengan sumber utama. Ini problemnya. Ketika kita memahami nilai-nilai agama tidak dari sumber utamanya, ini menjadi masalah. Salah satu contoh Ahmadiyah yang menjadi problem sekarang ini kan salah satu kalau kita lihat dari sejarahnya. Dia kan salah satu agama yang sebenarnya sejak abad 19, 1800-an. Yang di India ini kemudian didirikan dan itu atas prakarsa penjajah Inggris. Dan ini sangat jelas. Jadi bahwa kenapa kemudian didirikan sebuah satu aliran namanya Ahmadiyah ini? Karena saat itu umat Islam yang di India sedang melakukan satu perjuangan kemerdekaan, menuntut kemerdekaan dari penjajah Inggris. Sehingga Inggris berupaya untuk apa namanya? Memecah belah di kalangan internal umat Islam pada saat itu. Tapi kemudian belakangan bahwa ini menjadi sebuah satu aliran keagamaan yang akhirnya berusaha menyebar ke seluruh dunia. Ini memang akan menjadi bagian kehidupan yang menyempurnakan terhadap nilai-nilai keislaman. Sebab Islam itu akan semakin terbukti kebenarannya ketika ada tandingan-tandingan yang berusaha ingin mendelegitimasi Islam, tapi kemudian Islam tetap eksis. Jadi ini sebenarnya kehadiran berbagai macam aliran-aliran pemikiran yang kemudian ingin dalam tanda kutip tidak sesuai dengan nilai Islam, itu semakin menyempurnakan bahwa ajaran Islam itu adalah ajaran yang wahyu benar, ya? Yang betul-betul wahyu dari Allah Ta'ala. Seandainya umat pun tidak ada yang mau mempertahankan, Allah sendiri yang akan mempertahankannya. Saya kira itu. Oke, masih ada yang terakhir nih Ustaz, dari Ibu Hajah Siti Rahmah tadi, tentang sifat Rasul itu kan kita mengetahui ada sidik, tabligh. Bagaimana ya mensosialisasikan? Betul. Ini Ibu Rahmah ya, ibu-ibu yang saya hormati. Jadi ada satu hal yang sangat penting saya, yaitu mengajarkan kepada anak-anak kita tentang sirah Nabi, sejarah Nabi. Kita ini kan hampir bahkan kemudian mengenal Nabi Muhammad sempurna sampai lima namanya, saya kira di antara kita kelabakan gitu ya. Betul. Muhammad bin Abdullah bin terus selesai. Ya. Jadi mengenal Nabi kita seharusnya sedalam mungkin, sedetail mungkin. Kalau artis ya, hampir setiap saat ditampilkan sampai misalnya percekcokan rumah tangga yang mestinya tidak perlu, ya. Mestinya perbedaan antara suami istri dalam rumah mestinya tidak boleh disampaikan itu. Itu melanggar terhadap kode etik keislaman. Walaupun artis, jadi tidak boleh kita kemudian misalnya menyebarluaskan nilai-nilai keburukan yang terjadi dalam rumah tangga. Tidak boleh sama sekali itu. Kalau perlu ditutup. Karena itu bukan saja akan menjadi sebuah satu berita, tapi menjadi pelajaran buruk bagi orang lain. Nah, jadi kalau artis saja, kalau selebriti saja, dikenal semua orang, namanya, istrinya, sampai calon pacarnya juga tahu. Ini coba bayangkan. Tapi kalau Nabi Muhammad, sifatnya yang hanya empat saja, bukan hebat, sifat utamanya yang empat saja, banyak tidak tahu. Apalagi sebagai mempraktekkan. Bagaimana kita akan bisa mempraktekkan, mungkin saja tidak. Padahal pertama harus kenal supaya kita sayang. Jadi kita ajarkan sirah Nabi. Saya sarankan kepada ibu-ibu yang biasa majelis taklimnya membaca rawi ya, atau al-Barzanji. Itu tidak berhenti dibaca dengan lagu. Abtadiul imla bismidzatil aliyah mustadirran faidal barakati ala ma ana lahu wa aula. Ini selesai di situ. Ini sejarah. Ya, sejarah mestinya diurai. Apa sih sebenarnya pesan di sana? Baik. Jadi mengajarkan sirah Nabi menjadi penting ya. Oke. Baik, Bu Hajah, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya Ustaz, namun kita harus break sesaat sebelum kita lanjutkan. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, perbincangan yang menarik tentang Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul ini sungguh sesuatu hal yang menjadikan kita mungkin akan mendapatkan sesuatu yang lain pula. Untuk itu jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah informasi yang berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia. Kita masih berbincang tentang Muhammad Sang Rasul bersama Ustaz Bukhari Yusuf LC. Dan jika Anda ingin berpartisipasi, silakan di 574-3476 bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, dan 021-574-3478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jakarta. Baik Ustaz, kita lanjutkan. Tadi Muhammad sebagai Rasul sudah diungkapkan, sebagai Nabi terakhir juga sudah diungkapkan, tapi sebagai Qudwah Hasanah juga nanti harus dijelaskan. Namun kita terima dulu penelpon yang tersambung. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif. Mas Adi, ya. Sehat Pak Arif? Alhamdulillah sehat. Ya, Pak Arif dari Jakarta, silakan Pak, langsung saja. Pak Ustaz. Ya, silakan Pak. Saya setuju sekali penjelasan awal tadi bahwa Nabi itu seorang bapak untuk masyarakat Mekah dan Madinah. Yeah. Yang artinya seorang bapak itu ya menguasai, ya memimpin, ya memakmurkan, tapi tidak didorong oleh upah, tapi rasa tanggung jawab, kasih sayang. Nah, sekarang ini pewaris Nabi yang seperti itu kan sedang nggak ada. Mau kita buka mata selebar apapun, kita tidak akan pernah menemukan seorang pewaris yang menguasai, memimpin, menanggungjawabi, memakmurkan tanpa upah. Tapi kenapa sulit sekali kita ini untuk tawaduk, mengakui rendah hati bahwa saat ini memang sedang lenyap pewaris Nabi itu. Baik. Nah ini gimana sulitnya mengaku yang ini tuh Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif dari Jakarta, terima kasih. Silakan penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dengan siapa, dari mana? Dengan Bapak Nuriyah ya, di Brebes. Bapak Nuriyah. Nuriyah ya. Nur Yahya, Nur Yahya. Dari Pak, dari Brebes Pak ya, silakan Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Nur Yahya. Subhanallah, di pagi hari ini kita mendapat ceramah rohani yang begitu mendalam sekali, alhamdulillah. Silakan Pak Nur Yahya. Dirahmati Allah. Amin amin. Pak Kiai, silakan Bapak. Ketika Allah bertanya kepada Nabi Nabi Ibrahim alaihissalam, Ibrahim sebetulnya siapakah kamu itu? Ketika itu Ibrahim menjawab, adalah Khalilullah. Dan kemudian Allah bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam, apakah sebenarnya kamu itu ya? Isa. Dan Nabi Isa menjawab, Ar-Ruh. Dan yang terakhir saya mendapatkan keterangan ketika bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan bagaimana pangkatnya Rasulullah ya, martabatnya Rasulullah dan lain sebagainya, subhanallah. Rasulullah hanya menjawab dengan saya adalah seorang anak yatim piatu. Keteladan Rasulullah di saat ini ya Allah. Ya. Agak dipersingkat sedikit Pak Nur Yahya, waktu kita terbatas. Hilang di figur-figur tokoh agama kita. Bagaimana kita untuk mencari jalan keluar untuk supaya kembali lagi kita bercermin kepada Rasulullah. Oke. Okay. Pertanyaan dari kami sebagai. Baik. Terima kasih Pak Nur Yahya. Jalan keluarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur Yahya dari Brebes, terima kasih. Satu kesempatan mungkin Bapak Ibu ingin bertanya. Bapak silakan. Tolong sebutkan namanya Pak. Terima kasih. Nama saya Haji Dadi Suryadi. Pak Haji Dadi, silakan. Bapak Ustadz yang kami hormati. Silakan. Dalam Al-Quran dikatakan asyiddaw alal kufar. Rasulullah itu tegas terhadap orang-orang kafir. Apakah kata-kata tegas dalam orang-orang kafir ini kalimat radikal? Karena sekarang ini berbicara tentang radikal. Kepemimpinan Rasulullah katanya radikal, keras. Bagaimana menurut Pak Ustaz? Baik, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak singkat waktu kita terbatas. Baik. Pak Aris dari Jakarta, dari tentang pemimpin yang pada dasarnya hanya memunculkan upah yang ada pada saat ini, bukan karena landasan kasih bagaimana sayang. Supaya mengakui begitu ya. Supaya mengakui gitu kata beliau. Silakan Ustaz. Tapi Pak Aris, terima kasih dengan segala hormat. Ya. Jadi kita juga tidak bisa memaksakan seseorang untuk kemudian ketika punya kelemahan lalu harus diakui, itu tidak bisa kita paksakan. Tapi saya menangkap apa yang disampaikan beliau tadi itu adalah supaya orang itu sportif. Kalau memang kita ini tidak layak jadi pemimpin, ya Bu ya jangan rebut-rebut pemimpin misalnya. Kalau memang dia melakukan suatu korupsi, ya lebih baik segera akui saja lalu kemudian kita lakukan proses-proses perbaikan. Misalnya seperti itu. Jadi mungkin yang dimaksudkan beliau adalah sifat sportivitas. Ini menjadi sangat penting. Nah, sifat sportivitas ini juga dibutuhkan latihan. Yang salah satu problem kita ini dalam kehidupan kita, kehidupan berumah tangga, kehidupan belajar kita sekolah, ini sifat-sifat seperti ini kurang diasah. Kurang diasah sportivitas. Jadi kalau sifat-sifat sportivitas ini tidak sering diasah, maka hilanglah dari kehidupan. Jadi bagaimana kita membangun sifat sportivitas? Yaitu sering melakukan atau mengasah sifat sportivitas sejak kita di bangku sekolah sampai kemudian di rumah tangga dan dalam pranata kehidupan bersosial masyarakat. Ini juga menjadi sangat penting supaya nanti kita bisa membentuk karakter yang jelas. Ini. Kemudian Pak Nur Yahya dari Brebes tadi apa namanya menyampaikan ketika Allah berdialog dengan Nabi Ibrahim. Iya, jadi Pak Nur Yahya adalah bagaimana supaya kita bisa mencontoh ya, mencontoh sifat-sifat Nabi tadi. Kembali bercermin tadi, kepada Nabi. Kembali bercermin kepada Nabi. Ya. Memang tadi saya sampaikan Bapak yang jawaban saya kepada Bu Rahmah ya, mengajarkan kepada anak-anak kita tentang sejarah para Nabi dan sejarah para ulama kita. Sebab Quran ini dikatakan Sayyidatuna Aisyah kan Rasulullah SAW khuluquhul Quran. Jadi Rasulullah itu adalah sosok Quran yang hidup. Jadi kalau kita ingin tahu suasana kebatinan Quran, itu mestinya harus tahu sejarah Nabi secara utuh. Kalau kita tidak melihat dan mempelajari terhadap sejarah Nabi secara utuh, saya kira kita tidak akan pernah kenal siapa itu Rasulullah. Dengan demikian bagaimana kita akan bisa mencontoh. Yang kedua, bahwa dalam kehidupan kita, terutama di dalam rumah tangga, di dalam sekolah kita, itu mesti Nabi kita yang pertama kali dikenalkan, bukan yang lain gitu loh. Ini buku-buku yang tidak penting masuk ke dalam sekolah, tapi sejarah yang sangat monumental tidak masuk dalam sekolah. Coba kita lihat, ada enggak misalnya buku sejarah Nabi secara khusus, secara sempurna diajarkan SD kelas 1 sampai kelas 6? Ini tidak ada. Bahkan kemudian di sekolah-sekolah madrasah, sekolah-sekolah agama pun mulai berkurang. Dalam konteks pengajarannya tidak utuh. Ini kan menjadi problem. Apalagi sampai dalam rumah tangga dan seterusnya. Saya sarankan, ini memang kita bicara ke depan ya, Pak Nur Yahya tadi, ya. Kita bicara ke depan, supaya bangsa kita ini ada perubahan ke depan. Yang sudah-sudahlah, artinya yang sudah mulai generasi 50 tahun ke sana sudah, ya, ya afallahu amma salaf, semoga Allah mengampuni terhadap semua kita ini. Tapi betul, untuk anak kita yang akan datang, kita kenalkan lagi kepada Rasulullah, kita ajarkan Nabi, kita ajarkan lagi untuk mereka mencintai Rasulullah. Ya. Ini menjadi sangat penting. Baik, yang kedua. Kemudian yang terakhir Pak Haji Dedi Suryadi tadi tentang tegas terhadap orang kafir itu merupakan ya, sebuah radikal. Asyidda wal kufar itu maknanya itu keras. Betul, gitu ya. Radikal. Jadi kalimat syiddah itu memang memiliki banyak banyak makna. Salah satu maknanya asyiddah itu artinya kuat. Asyiddah itu artinya keras. Asyiddah itu artinya kokoh ya. Jadi kalau itu secara bahasa. Nah, dalam praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi kaum yang bukan muslim, itu ketegasan beliau tidak selalu sejalan atau tidak selalu dimaknai arogansi. Yang tidak boleh ini kan arogansi. Ya. Jadi dikatakan di dalam Quran begitu banyak ayat-ayat bagaimana kemudian kerukunan kita di dalam hidup. Termasuk kemudian baik sesama muslim maupun non-muslim. Sepanjang tidak ada gangguan-gangguan fisik dari pihak lain, maka kita tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan secara fisik. Ya. Bahwa kemudian seseorang cara berpikirnya rusak, cara berpikirnya kacau, ya dihadapin dengan cara berpikir. Jangan kemudian dihadapi dengan cara-cara yang lain. Misalnya dihadapi dengan teror, dengan bom dan seterusnya. Saya kira tidak tepat gitu. Ini kan ada relevansi kaitan dengan bom yang ada di Kayu Manis. Betul. Tapi saya kira Hutan kayu. Ya. Ini mirip-mirip antara kayu masih hutan kayu, sama-sama kayunya. Ya. Jadi saya kira tidak sesimpel bahwa kemudian ketika terjadi bom ada di komunitas hutan kayu lalu disimbolkan itu merupakan apa namanya kaitan dengan ideologis, ya, tidak semudah itu. Ya. Masa sih kemudian orang mau mengirim bom kok ada alamat tegas, nama tegas, ada nomor handphonenya. Ini orang model mana gitu yang pertama. Yang kedua, apakah kemudian selalu bisa dimaknai karena saudara Ulil itu dianggap sebagai dedengkotnya dari Cil, lalu kemudian ini kaitannya dengan yang anti Cil. Saya kira tidak sederhana itu. Ini ada persoalan-persoalan dalam bangsa ini yang kita meminta kepada pihak aparat keamanan, dalam ini kepolisian, untuk segera mengungkap secerni-cernya. Ya. Jangan kemudian sampai terpengaruh dengan opini di luar. Betul. Ini problemnya ini, persoalan belum diungkap, nih para pengamal dan luar biasa. Sepertinya ala kullu syai'in qadir. Ini kan jadi problem. Akhirnya polisi bingung juga. Ya. Nanti ketika dikatakan, orang lain kemarin sudah menggambarkan itu P, wah gak enak pula ya. Ini kan jangan sampai seperti itu. Baik. Nah, karena itu gak perlu kita terpengaruh. Gitu Pak Haji. Oke, okay. Kita sudah berada di penghujung menit-menit terakhir Ustaz. Mungkin berikan kesimpulan terhadap Muhammad sebagai seorang rasul kaitannya dengan kudwah hasanah yang betul harus kita ikuti Ustaz. Ya, kalimat closing statement saya adalah ketika Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan sang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rasul, itu fungsi utamanya adalah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Benar-benar sudah ada pada diri nabimu itu, yaitu uswah hasanah, contoh yang baik, yang sempurna. Ini kata kunci. Jadi karena itu kita berkewajiban untuk mencontoh rasul dalam seluruh aspek hidup. Ini juga ditegaskan oleh ikrar kita ketika kita pertama kali dan ketika kita sholat, ketika orang yang bukan muslim masuk Islam, diikat dengan kalimat yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maksud yang daripada wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu adalah aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad Rasulullah itu artinya adalah kita wajib menjadikan Nabi sebagai muara keteladanan dalam semua aspek. Oke, baik Ustaz. sebenarnya ingin bahas lebih jauh tentang hal ini, namun saya dibatasi oleh waktu. Mudah-mudahan terima dalam kasih. Kesempatan yang lain. Amin. Ya. Terima kasih telah berbagi ilmu kepada kita pada amin, kesempatan amin, hari sama. Ini. Ibu-ibu dari Bapak dari Majelis Taklim Al-Mutmainnah dari Kayu Manis, Jakarta Timur juga terima kasih telah berkenan hadir. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya kita mudah-mudahan semakin memahami bahwa Nabi Muhammad itu tidak sebagai seorang rasul yang Allah utus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak kita, tetapi di sisi lain beliau adalah seorang penutup para nabi. Tidak ada nabi setelah beliau. Dan yang terakhir adalah ketika kita berikrar dengan syahadat itu, artinya kita harus mencontoh beliau dalam kondisi apapun dan dalam situasi apapun. Mudah-mudahan perbincangan yang singkat ini memberikan manfaat kepada kita semua. Akhirnya atas nama rekan-rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.